di dirimu dan jiwamu. Terlalu banyak yang sudah ku berikan kepadamu, dan akhirnya harapan satu hati hancur tercabik dalam waktu yang tak pasti, karena semua rasaku ada padamu untuk selamanya. ada di diri.